Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayol ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi. Pada kesempatan kali ini memasuki halaman 75, Jadwalun yubayyinul asma'al mausulatal mustarakata, tabel yang menjelaskan isim-isim mausul yang bersifat umum. Min anwa'il asma'il mausulatil mustarakati lafzudha. Perlu diketahui bahwasannya termasuk macam-macam isim mausulah yang bersifat umum, yang mencakup di sana baik mufrad, musanna, jamak, mudzakkar, muannas, adalah lafadzha. Walisibhihi bismil isyarati lam adkuruhu fil jadwali. Kemudian mu'alif menyebutkan, karena dha ini menyerupai isim isyarah sehingga tidak aku sebutkan di tabel ini. Artinya beliau mengingatkan, mengatakan, menyampaikan bahwasanya sebenarnya termasuk isim mausul yang bersifat umum adalah dha, akan tapi karena dha itu mirip seperti isim isyarah maka tidak dimasukkan di sini. Contohnya apa? Nahu madza anfaqta, ai mal ladzi anfaqtahu. Ya, contohnya apa yang engkau infakkan, maksudnya mal ladzi, apa yang anfaqtahu, yang telah engkau infakkan. Ya, artinya ini alasan dari mu'alif kenapa dza tidak dimasukkan, tapi mu'alif mengatakan bahwasanya dza itu termasuk, ya dza yang kaitannya, ya dza yang di situ sebagai isim mausul mustarakah masuk di sini sebenarnya, tapi karena kemiripannya dengan isim isyarah sehingga tidak dimasukkan. Al asmaul mausulatul mustarakatu, isim-isim mausul yang bersifat mustarakah, yaitu gabungan mufrad, musanna, jamak, mudzakkar, muannas, atau yang bersifat umum. Yang pertama ada man. Sehingga man ini bisa untuk mufrad, bisa untuk musanna, bisa untuk jamak, bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannas. Contoh, jaa man 'allamani, telah datang orang yang dia telah mengajariku. Ini contoh mufrad muzakkar. Ja'at man 'allamatni, telah datang orang perempuan yang dia telah mengajarkan kepadaku. Ini contoh muannas. Dan juga mufrad muannas. Ja'a man 'allamani, ini contoh musanna, telah datang dua orang yang mengajariku. Ja'a man 'allamuni, ini contoh jamak, telah datang orang yang mereka telah mengajariku. Sehingga untuk mufrad musanna, jamak, baik muzakkar ataupun muannas, bisa menggunakan man. Yang jelas man digunakan untuk yang berakal. Ini masuk ke isim mausul mustarakah. Yang kedua ma. Contoh ajabani mastaraitahu, telah membuat diriku kagum. Mastaraitahu, sesuatu yang telah engkau beli. Ini contoh ma untuk muzakkar. Ajabani mastaraitaha, ini misalnya untuk muannas, ya, telah mengagumkan kepada diriku, membuat aku kagum apa-apa atau sesuatu yang engkau telah membelinya. Ya, jadi baik ma istaraitahu atau mastaraitaha bisa menggunakan ma. Ya, istaraitahu ya pakai ma, istaraitaha juga pakai ma, karena ma ini bersifat umum. Yang jelas ma adalah untuk sesuatu yang tidak berakal. Kemudian ada ayun. Ya, ayun ini juga termasuk isim mausul yang mustarakah. Ya, cuma ayun ini i'rabnya dia isim mausul tapi mu'rab, ya, tapi mu'rab. Meskipun demikian ada satu kondisi di mana dia mabni. Itu. Contoh yuflihu ayun huwa mujtahidun. Yuflihu ayun huwa mujtahidun. Beruntung ayun huwa mustahidun, siapapun yang dia sungguh-sungguh. Nah, di sini ayunnya sebagai apa? Sebagai fa'ilnya. Ya. Kemudian akramtu ayyan hiya mujtahidatun. Saya muliakan siapapun yang dia itu sungguh-sungguh. Ini ayannya sebagai maf'ul bih. Jadi baik untuk mudzakkar, untuk mu'annas bisa menggunakan ayun ini. Adapun i'rabnya sesuai posisi dia di dalam kalimat. Wa nahu yuflihu ayyuhum mujtahidun. Dan contoh, beruntung atau sukses siapapun di antara mereka itu yang sungguh-sungguh. Ini ayyuhum mujtahidun ya. Ini juga menggunakan ayun. Ya, ini contoh yang mabni ya ketika apa namanya? Dia diidhofahkan dan sadru silahnya tidak disebutkan. Ya, dia diidhofahkan dan sadru silahnya tidak disebutkan. Ya, sehingga dia termasuk mabni. Untuk contoh yang ketiga adalah mabni. Ya, misalnya ra'aitu ayyuhum mujtahidun. Salamtu ala ayyuhum mujtahidun. Ini contoh yang mabni. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dzu. Dzu ya dzusmun mausulun fi lughati tayyin. Dzu ini adalah isim mausul menurut lughahnya, bacaannya, dialeknya kabilah Tayy. Qala syairuhum, berkata pensyair dari mereka, fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi, sesungguhnya air itu adalah air miliknya ayahku dan kakekku. Wa bi'ri dzu hafartu wa dzu tawaitu, sedangkan sumurku adalah sumur yang telah aku gali dan aku bangun menggunakan batu-batu. Nah, di sini dzu pada kalimat dzu hafartu adalah dzu mausul. Ya, sehingga jangan salah paham, kadang ada yang memahami dzu semacam ini dzu asmaul khamsah, maka tandanya itu atau ciri khasnya sangat jelas. Setelah itu kok fi'il ya, berarti pasti itu mausul gitu aja. Ya, setelah itu langsung fi'il itu kan dzu hafartu, maknanya alladzi hafartu gitu. Ya, contoh di atas ja'a dzu jatahada, maknanya ja'a alladzi ijtahada ya. Ja'a alladzi ijtahada. Ja'a dzu ijtahada, telah datang orang yang sungguh-sungguh. Ja'at dzu ijtahadat, telah datang wanita yang sungguh-sungguh. Ya, dzu di sini adalah dzu isim mausul, maknanya alladzi gitu saja. Ya, sehingga kalau ada dzu setelahnya kok fi'il, pasti dzunya mausul bukan dzu asmaul khamsah. Nah, kemudian yang terakhir ada al mausul. Ya, al di sini isim ini. Al di sini isim. Ya, sehingga kalau ada pertanyaan sebutkan al yang isim, ya jawabannya ini al yang sebagai isim mausul gitu. Contoh hadzal dharibu wa hadhihi al-madrubatu, bermakna alladhi dharaba wa allati dhuribat. Ya, jadi al mausul ini adalah al yang dia setelahnya berupa isim fa'il atau isim maf'ul ya, sehingga alnya di situ bisa dimaknai alladhi. Hadzal dharibu, yaitu hadza alladhi dharaba. Ya, hadza alladzi dharaba. Wa hadzal madrubatu hadzihi allati dhuribat. Itu maknanya. Ya, sehingga ini contoh al yang mausul. Naam. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Itu yang bisa disampaikan ya pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu al mu'arrafu bil adati al. Ya, al mu'arrafu bil adati al. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.